Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwana fi din, a'udzubillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita barokah dan manfaat dari pertemuan ini dan memudahkan langkah-langkah kita. Barakallahu. Ikhwan fillah, a'udzubikumullah. Pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Jami' min Bulughil Maram, bab zuhdi wal war, bab tentang zuhud dan war. Zuhud dan war ini termasuk di antara sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang ingin meneladani gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zuhud menurut syariat ialah tarku ma la yanfa'u lil akhirah, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi apa saja dari kehidupan dunia ini yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Dan itu yang disebut dengan zuhud. Adapun menikmati rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini dan kita gunakan untuk kemaslahatan akhirat kita, maka itu tidak mengurangi zuhud. Dengan pengertian ini, ikhwan fillah azakumullah, zuhud itu bukan berarti tidak mau dengan kehidupan dunia sama sekali. Tidak mau menikmati rezekinya Allah sama sekali. Bukan. Karena kalau itu yang dimaksud, maka bumi mana yang akan dia gunakan sebagai tempat tinggal? Karena semua yang ada ini milik Allah. Kalau dia tinggalkan, berarti dia ganti alam yang lain. Tentu tidak bisa mengamalkan sifat zuhudnya. Zuhud kalau diartikan meninggalkan dunia, tidak mau menikmati rahmat Allah dan nikmat Allah yang ada di dunia, maka ini tidak bisa diamalkan oleh siapapun. Nah, karena gak mungkin kita meninggalkan dunia. Barakallahu, karena tidak ada dunia yang lain selain dunia yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi zuhud yang benar ialah kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia ini untuk kemaslahatan akhirat kita. Kita makan, minum, diniati untuk memperkuat fisik agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kekayaan, kita gunakan untuk sedekah, untuk membantu fuqara wal masakin, untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Semuanya termasuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, sehingga orang yang melakukannya tetap dikatakan apa ini? Zuhud. Zuhud bukan berarti gak boleh kaya. Kalau gak boleh kaya, maka banyak para nabi yang tercela karena kekayaannya, padahal mereka ialah tokoh zuhud. Ambillah contoh Nabi Sulaiman. Kaya. Apakah dengan demikian Nabi Sulaiman tidak zuhud? Tidak demikian. Jadi jangan sampai salah paham dengan istilah zuhud. Zuhud bukan berarti anti kekayaan, anti harta, anti kenikmatan dunia. Tidak. Tapi sekali lagi, zuhud yang benar adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, selama masalah-masalah dunia itu bermanfaat untuk akhirat kita, maka boleh kita lakukan dan tidak mengurangi zuhud kita. Harfikum. Nah, adapun wara, ini ialah meninggalkan perbuatan yang haram dan yang meragukan. Tarkul muharramat wal mustabihat. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang apa ini? Samar dan meragukan. Ini war. Barfikum. Dua sifat ini jika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menjadi seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Karena dua sifat ini merupakan sifat yang paling mendasar dalam membentuk pola hidup seseorang. Barakallahu. Maka pada pertemuan kali ini akan kita pelajari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala dalam kitab Al-Jami' min Bulughil Maram terkait dengan dua sifat tadi. Nah, hadis yang pertama, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala Ali Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala an qala, dari sahabat yang mulia An-Nu'man Ibnu Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ahwa An-Nu'man bi isba'aihi ila udunaihi. An-Nu'man kemudian meletakkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Ini sebagai isyarat bahwa beliau benar-benar mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Rasulullah bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabihat, di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui kejelasan perkara itu oleh kebanyakan manusia. Famanittaqashshubuhat, maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara yang samar itu, faqadistabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah berhati-hati dalam menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang masih samar tanpa ilmu, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan yang haram. Qara'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyaku afi, maka kambing-kambingnya itu nyaris jatuh dalam tanah larangan tadi, itu masuk atau terobos. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa sungguhnya tanah larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika sekumpal daging itu bagus, maka semua jasadnya menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika sekumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ala wa hiyal qalbu, Ketahuilah, sekumpal daging itu ialah hati. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu. Di dalam hadis yang mulia ini, khanabatina a'usakumullah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, perkara itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, halalun bayyin. Itu perkara yang jelas halalnya. Yakni perkara yang sudah tidak samar lagi kehalalannya. Semua orang tahu itu halal. Nah, seperti buah-buahan, fawakih, madu, susu. Nah, roti dan yang semisalnya itu masuk perkara yang apa ini? Halalun bayyin, jelas halalnya. Hampir semua orang tidak samar atas kehalalannya. Hampir semua orang tahu itu halal. Perkara yang kedua, haramun bayyin, ialah perkara yang jelas haramnya. Hampir semua orang tahu itu haram. Nah, walaupun banyak yang melanggarnya, tapi yang melanggar-melanggar itu tahu itu haram, tapi diterjang saja. Itu urusan lain. Urusan kita adalah jelas haramnya. Contohnya khamr. Semua orang tahu khamr itu apa? Haram. Nah, kok banyak yang minum? Nah, memang nekat. Dia tahu khamr itu haram, ini nekat minum. Ya. Nah, zina jelas haramnya. Kenapa banyak yang berzina? Ya tadi itu karena nekat zina. Tapi dia tahu itu perbuatan yang haram. Nah, hasad itu haram. Tapi masih banyak yang suka hasad. Itu kembali ke masing-masing orangnya. Dia tahu itu hasad, tapi dia memang melakukannya karena apa ini? Didominasi oleh kebencian yang sangat kepada saudaranya. Kemudian perkara yang ketiga ialah mustabih. Perkara yang masih samar. Ghair wadikhil khil awil khurma. Tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Nah, kenapa perkara itu samar, gak jelas halalnya, gak jelas haramnya? Ini ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah terkait dengan perkaranya. Sebab yang kedua terkait dengan orangnya. Memang Sebab yang pertama terkait dengan apa ini? Perkaranya memang masih belum jelas halal haramnya. Mengapa? Perkaranya masih samar. Nah, sebabnya yang pertama karena apa ini? Perkara tersebut memang masih samar. Ada beberapa faktor perkara itu masih samar halal haramnya. Di antara faktornya ialah ta'arudul adillah, terjadinya pertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lain terkait dengan perkara itu, sehingga tidak bisa dikompromikan di jamak atau tidak bisa dipilih salah satunya. Nah, berarti dalilnya yang terkait dengan masalah itu satu sama lain saling apa ini? Bertentangan, padahal sama-sama sahihnya. Dikompromikan, dijamak ya, masih belum menemukan. Ditarjih ya, dipilih salah satunya juga enggak mungkin. Karena harus meninggalkan dalil yang apa ini? Sahih. Sehingga masalah tadi apa ini? Dianggap sama. Untuk mengetahui kejelasan masalah ini, maka dibutuhkan seorang mujtahid, orang yang ahli dalam berijtihad dari kalangan para ulama yang mumpuni ilmunya. Kalau kita-kita itu masih belum sampai ke sana, ya. Nah, ilmu kita belum sampai ke sana. Karena untuk memperjelas masalah itu harus meneliti semua dalil yang terkait dengan masalah itu, baik dalil yang pro maupun dalil yang apa ini? Kontra. Kumpulkan semua. Setelah dikumpulkan semuanya, dikaji satu-satu dalilnya itu. Nah, teliti lagi sahih dhaifnya. Setelah itu kemudian dipertimbangkan lagi maknanya satu-satu. Nah, kemudian setelah itu masuk pada pembahasan apakah mungkin dikompromikan antara dalil ini dengan dalil itu supaya semuanya bisa dipakai. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya pun beristihad. Atau mungkin dipilih salah satu. Jika memang gak memungkinkan dikompromikan, terus mana yang harus dipilih? Nah, ini pekerjaan semacam ini tidak bisa semua orang melakukannya. Ilmunya harus mapan. Ilmu agamanya harus mendalam. Dan harus paham masalah itu. Sehingga dalam bab ini hanya para ulama mujtahid yang mengetahuinya, karena mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Nah, kita hanya menunggu apa ini? Hasil ijtihad mereka. Kenapa kita kok harus menunggu hasil? Kita enggak levelnya kalau ikut campur malah kacau, ya. Bukan berarti kita menutup pintu apa ini? Ijtihad. Pintu ijtihad terbuka, tapi hanya dipersilakan bagi mereka yang punya kuncinya untuk masuk. Yang enggak punya kuncinya enggak bisa masuk. Nah, kuncinya itu ilmunya. Nah, syarat-syarat ijtihad ada pada orang itu. Nah. Nah, sehingga bagi yang lain masalah tadi masih apa ini? Sama. Karena masalahnya yang memang apa ini? Sama. Barakallahu. Nah, sebelum ada hasil dari para ulama ijtihad tentang kejelasan masalah itu, maka kita harus apa ini? Meninggalkannya. Karena belum jelas halal haramnya. sampai ada kejelasan. Faktor yang lain ialah ta'arubu aqwali ulama, yakni terjadi perbedaan yang sangat tajam di antara para ulama tentang perkara itu. Nah, setelah masing-masing ulama tadi berijtihad, ternyata hasil kesimpulan mereka berbeda. Satunya bilang ini halal, satunya bilang ini haram. Naam. Maka para orang yang tidak paham tentang masalah itu sebaiknya meninggalkan masalah itu. Nah, kecuali mereka-mereka yang bisa memahami mana di antara pendapat ulama tadi yang lebih kuat. Kalau yang belum bisa, sebaiknya ben menjauhi perkara itu. Karena yang halal masih banyak, ya. Nah, kalau ternyata haram, walhamdulillah kita sudah meninggalkannya. Kenapa kita harus ngotot? Yang halal yang lain yang sudah jelas halalnya masih banyak. Sementara yang ini kita masih belum mampu untuk menyimpulkan mana pendapat yang kuat di antara pendapat ulama yang ketentangan tadi. Ya sudah, kita tinggalkan saja. Kalau ternyata halal, ya kita juga enggak rugi karena sudah banyak yang halal-halal yang lain yang jelas yang bisa kita nikmati. Kalau ternyata haram, walhamdulillah kita sudah menjauhi sejak semula. Itu prinsip apa tadi? Prinsip wara'. Ya. Faktor yang ketiga, ma jaa'a fin nahyi anha haditsun dha'if. Ada perkara yang dilarang, tapi dalil-dalilnya dha'if. Namun dalilnya banyak. Di dhaifnya itu enggak cuma satu hadis, banyak hadis-hadis yang dhaif yang menjelaskannya sehingga menyebabkan orang itu ragu. Nah, barakallahu, ini benar-benar haram atau tidak? Nah, kalau saya bilang ini halal karena yang melarang itu dhaif, tapi kok hadisnya banyak ya? Jangan-jangan ada yang sahih. Jangan-jangan hadisnya tadi kalau kita teliti lagi bisa saling menguatkan sehingga naik ke derajat apa ini? Hasan li ghairi. Sehingga memang benar-benar dilarang. Nah, selama kita masih ragu dengan kualitas hadis dhaifnya tadi itu, apakah bisa terangkat menjadi hadis yang sahih dengan tingkatan hasan li ghairi, ataukah benar-benar dhaif jiddan sehingga kita pastikan itu memang dilarang, nah, kita sebaiknya meninggalkannya. Jangan langsung buru-buru, enggak apa-apa, halal, terjang saja. Hadis yang melarangnya itu dhaif semua. Itu tasahul, permudah-mudahan. Karena apa? Karena hadis yang melarang tadi itu walaupun dhaif, ternyata banyak jalan-jalannya, banyak riwayat-riwayatnya. Kalau seandainya digabung itu bisa jadi saling menguatkan, bisa jadi naik derajatnya ke hasan li ghairi sehingga bisa dipakai sebagai dalil. Tidak mungkin kalau semuanya bilang itu dilarang, ya kita bilang dhaif semua. Nah, jangan-jangan memang benar-benar ada dalilnya semacam itu. Nah, ragu kan? Sebaiknya ditinggalkan. Sampai jelas. Memang hadisnya benar-benar apa ini? Nah. Terus sikap apa ini? Wah. Mengenai perkara yang masih sama. Ya. Kemudian, faktor yang lain. al-makruhat. Di perkara-perkara yang dihukumi makruh oleh para ulama. Di perkara-perkara yang dihukumi makruh oleh para ulama, yakni nyaris haram, nah, ya. Hampir haram itu makruh. Berarti makruh itu satu level di bawah apa ini? Haram. Mengapa ulama-ulama itu menyimpulkan ini makruh? Ada kemungkinan mereka ragu sampai meningkatkan ke level apa ini? Haram. Tapi kalau dibilang mubah, mereka khawatir itu betul-betul haram, sehingga cari jalan tengah makruh. Nah, menghadapi masalah yang makruh ini, makruh itu tengah, ya, antara mubah sama apa ini? Haram. Maka sebaiknya kita jauh. Kalau seandainya ternyata terbukti di kemudian hari itu halal atau mubah, ya kita gak rugi. Kita bisa menikmati yang halalun bayyin tadi, yang jelas-jelas halalnya. Kalau ternyata di kemudian hari terbukti ternyata haram, walhamdulillah, kita gak jatuh ke dalamnya. Itulah sifat apa ini? Wow. Jangan kemudian bilang, alah, makro aja kok. Makro itu gak apa-apa, gak haram. Tasahun, mudah-mudahan menikmati sesuatu yang dihukumi makro oleh para ulama. Padahal kalau ditanya, makro itu apa? Sebaiknya ditinggalkan, apa sebaiknya dilakukan? Jawabannya, sebaiknya ditinggalkan. Kenapa kamu kok melakukannya? Jawabannya, kan gak sampai level haram. Nah, ini berarti orang ini tidak punya sifat waro. Orang yang tidak punya sifat waro semacam itu, yang bermudah-mudahan semacam itu, ini biasanya jatuh dalam perkara yang haram tanpa ilmu. Ini faktornya. Ialah karena makruh. Kemudian sebab yang kedua, kenapa perkara itu samar atau mustabih, ialah karena orangnya. Maksudnya itu sebetulnya perkaranya itu apa? Jelas, bubuk orangnya itu yang kurang jelas. Nah, sehingga perkaranya jadi gak jelas. Nah, mengapa demikian? Ada faktornya. Orang itu gak bisa mengetahui perkara dengan jelas. Padahal sudah beli. Jelas. Pernah gak menjumpai orang? Ya, kalau kita kasih tahu, ini gak boleh. Gak nyantol. Gak sampai. Ya, nah. Masa kita juga gak boleh? Ya. Ngapain kok dilarang? Ini perkara yang jelas. Tapi gak jelas oleh orangnya. Karena orangnya yang gak jelas. Jadi sebab ketidakjelasan perkara itu ialah karena orangnya. Bukan karena perkaranya. Perkaranya sudah jelas halalnya, sudah jelas haramnya. Tapi orangnya ini yang memandang yang halal dan yang haram tadi dengan pandangan yang tidak jelas. Apa faktor penyebabnya? Di antaranya ialah qillatul ilmi. Ilmunya terlalu minim, sedikit. Nah, ini memang faktor utama ini. Orang itu ilmunya dikit tapi komentarnya banyak. Ya. Ilmunya dikit tapi sok banyak ilmunya, sehingga dia berani berfatwa tanpa ilmu. Ya. Nah, orang itu kalau ilmunya dikit, berarti menilai sesuatu semuanya itu remang-remang. Nah. Gambian, gak jelas. Ini halal gak? Kayaknya halal, tapi kayaknya haram juga. Bingung aku. Gitu. Ini haram apa gak? Kayaknya haram, kayaknya enggak ya. Gak tahu lah, gitu. Nah, itu, mama kamu itu gak berilmu, ya. Nah, semua perkara itu samar bagimu. Semuanya remang-remang. Bagi orang yang apa ini? Sedikit ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga untuk orang yang masih sedikit ilmunya, jangan langsung mengambil keputusan tentang perkara itu. Kalau langsung mengambil keputusan, maka dia jatuh dalam perkara yang haram tanpa ilmu. Nah, ini hukumnya apa? Ayo, halal apa haram? Halal, dalilnya apa? Nggak tahu. Ini apa hukumnya? Haram apa halal? Haram, dalilnya apa? Nggak tahu, aku juga nggak paham. Jadi untuk kamu, jangan memutuskan ini halal, ini haram. Karena kalau memutuskan tanpa ilmu seperti itu, kamu akan jatuh dalam perbuatan apa ini? Yang haram. Ya? Nah, jadi untuk orang yang masih sedikit ilmunya, tidak boleh memutuskan perkara sendiri. Karena kalau memutuskan perkara sendiri itu, hasilnya remang-remang dan masuk dalam perkara yang haram. Tanyakan kepada orang yang berilmu, yang sudah bisa menjawab dengan jelas, itu halal, berarti silakan, itu haram, berarti tinggalkan. Kemudian faktor yang lain ialah qillatul fahmi. Yaitu orangnya itu lemah dalam masalah pemahaman. Dia itu ilmunya banyak. Hafal Quran, hafal banyak hadis, ya. Nah, tapi lemah dalam memahami nas-nas Quran dan hadis. Nah, sehingga sering salah paham, salah dalam penggunaan dalil. Dia berdalil, tapi dalilnya enggak nyambung. Nah, itu ya. Namanya gagal paham katanya dia. Jadi kalangan intelektual tapi gagal apa ini? Gagal paham. Nah, mereka-mereka yang gagal paham, yang dalam pemahamannya, maka akan melihat sesuatu itu semuanya samar, gak jelas. Kalau ngomong itu gak tegas. Ya. Jadi kayak hamba begitu. Asin juga asin, pahit juga pahit, kecut juga kecut. Ngomongnya itu ngelantur kesana kemari, itu menunjukkan qillatul fahm. Maka orang-orang semacam ini dilarang keras memutuskan perkara itu halal atau haram. Karena hal itu samar baginya. Kalau dia memutuskan dalam kondisi seperti itu, dia akan memutuskan sesuatu tanpa ilmu dengan keputusan yang salah. Jatuh dalam perkara yang haram. Nah, barakallahu. Jadi khana bin auzakumullah, perkara yang ketiga tadi itulah yang terkait dengan masalah apa ini? Sifat wara. Itu perkara yang masih samar hukumnya antara yang halal dan yang haram. Kalau ditanya mengapa perkara itu bisa samar halal haramnya, ada dua sebab. Yang pertama sebabnya ialah terkait dengan perkara itu sendiri. Yang kedua terkait dengan orangnya. Yang terkait dengan perkara itu sendiri banyak faktor, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Barakallahu. Walhasil, kalau kita termasuk di antara orang yang memang sedikit ilmunya, sedikit pemahamannya, dan yang semisalnya, maka tinggalkanlah perkara itu sebagai bentuk sifat apa ini? Wara. Sampai kita mendapatkan kejelasan berdasarkan ilmu. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan faedah yang kedua. Perkara yang samar atau mustabih menjadi perkara yang jelas bagi sedikit orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ialah para ulama yang kokoh keilmuannya dan istiqomah jalan hidupnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa bainahuma mustabihat, antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti ada sedikit manusia yang tahu kejelasan perkara yang masih samar tadi. Dan itulah para ulama yang kokoh keilmuannya dan istiqomah jalan hidupnya. Nah, barakallahu. Maka kita yang levelnya tidak sampai ke sana, jika ingin mengetahui kejelasan perkara itu, maka kita harus merujuk kepada para ulama tersebut. Baik, secara langsung, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa langsung berguru kepada mereka, atau melalui apa ini, karya-karya mereka yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita tahu, oh, ternyata ini halal. Selama ini saya masih ragu halal atau haramnya. Ternyata halal. Dalilnya ini, alasan ini. Mantap. Berarti sudah enggak samar lagi. Kita boleh bersikap halal, maju. Dari para ulama memberi kita penjelasan baik lisan maupun secara tulisan, ternyata perkara itu haram. Selama ini saya anggap enggak apa-apa. Itu masih ragu, ternyata haram, ya. Dalilnya jelas, tegas. Ambil, tinggalkan. Ya. Seperti itu. Ini sikap yang baik. Nah, untuk menjadi sedikit orang tadi, ikhwan fillah jazakumullah, kita harus bersungguh-sungguh belajar agama Islam. Nah, dengan rajin, sungguh-sungguh dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan pemahaman yang baik dalam agama. Karena enggak semua orang yang belajar agama itu dikasih pemahaman yang baik. Ya, bisa saja belajar agama itu cuma wawasan saja, punya hafalan saja, tapi enggak dikasih pemahaman yang baik sehingga dia apa yang gagal paham tadi. Qur'annya hafal, hadisnya hafal, tapi dia gagal paham, enggak paham, enggak bisa menggunakan dalil itu sebagaimana mestinya. Nah, jadi orang yang diberi pemahaman yang baik dalam masalah agamanya itu adalah orang yang mendapat kebaikan dunia akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, mayuridillahu bi khairah yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan dunia akhirat, Allah jadikan orang itu paham agamanya. Paham agamanya. Tidak dijelaskan di situ banyak ilmunya. Tunggu. Paham agamanya. Ilmu banyak tapi enggak paham. Seperti apa ini? Kamatsalil khimar yahmilu asfar. Seperti keledai ngangkut kitab-kitab besar. Nah, keledai itu enggak ngerti isinya apa, yang tidak ngerti. Nah, itu perumpamaan. Orang yang ilmunya banyak tapi gak bisa memanfaatkan ilmunya, gak paham dengan ilmunya, dengan pemahaman yang benar. Seperti keledai ngangkut kitab-kitab besar yang dia tidak tahu apa isinya, apa kandungannya. Nah, kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, kita juga bisa mengambil faedah. Hadis ini terdapat anjuran untuk bersemangat mempelajari ilmu agama. Dari sisi mana kita bisa mengambil faedah semacam itu? Jawabannya tadi itu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang masih samar antara halal haramnya tadi itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti diketahui oleh sedikit manusia. Berarti tentu sedikit manusia ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, punya keistimewaan. Nah, ini memotivasi kita semuanya untuk papacu menjadi yang sedikit tadi. Ya, itu kalau orangnya tadi masih bersih fitrahnya, masih bagus pemahamannya. Kalau yang gagal paham, ah rapopo buluku akeh, sing gak ngerti akeh, gak sungkan mas. Iya, gak paham apa. Kalau kita gak paham yang halal haram, yang samar-samar tadi itu gak masalah. Kenapa? Temanku banyak yang gak paham kok ya. Nah, itu pemahaman salah gitu. Yang benar ialah ada sedikit yang tahu. Hati orang ini mumpuni ilmunya, saya harus menjadi orang yang mumpuni ilmunya supaya hidup saya ini jelas, tidak ada yang samar bagi saya, yang halal, yang haram semuanya jelas, tidak ada PR bagi saya, semuanya jelas. Itu termotivasi untuk apa ini? Belajar dan belajar menuntut ilmu agama. Itu yang benar, itu kesimpulannya seperti itu, ya. Nah, jangan salah kesimpulan tadi, ya. Kamu kok nilainya jelek? Itu. Yang benar kemana? Insya Allah saya akan meningkatkan nilai supaya bagus dan gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan, Abi atau Pak, yang jelek itu banyak Pak, sak kelas. Jadi seolah-olah itu nggak masalah ya. Nah, nggak, saya tuh yang jelek, semuanya jelek gitu. Hanya nggak termotivasi untuk apa ini? Belajar dan meningkatkan prestasinya. Nah, kenapa? Kunci kuat. Nah, lain kalau satu kelas itu bagus semua kecuali dia mungkin malu ya. Nah, ya. Enggak. Kamu nilainya bagus apa jelek? Jelek Pak, lu kok bisa jelek? Tenang Pak, tenang ya. Hampir satu kelas tuh jelek semua. Cuma satu dua saja yang bagus. Ini berarti namanya orang gagal paham ya, dengan membaca situasi. Yang benar ialah, ya insya Allah Pak, tingkatkan ya. Aku ingin menjadi yang bagus. Seperti itu. Ini faedah hadisnya tadi. Nah, memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu agama. Faedah yang lain yang bisa kita ambil. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki metode yang baik dalam menyampaikan pelajaran. Dengan memberi permisalan yang bisa dicerna oleh akal. Di dalam hadis ini digambarkan orang yang ceroboh dalam menyikapi perkara yang masih samar antara halal haramnya. Digambarkan seperti pengembala kambing yang ceroboh membiarkan kambingnya berada di dekat tanah larangan, khimah. Tanah larangan ini memang dilarang masuk. Nah, gitu ya. Apalagi sampai ada binatang yang masuk, ya. Nah. Tapi pengembalanya coba. Kambing-kambingnya justru apa yang dibiarkan di dekat tanah itu. Padahal dia tahu kambingnya enggak bisa baca tulisan, dilarang masuk. Karena ya, namanya kambing dekat-dekat situ ya langsung nerobos, ya kan? Nerobos tanpa ilmu. Pengembala gak bisa marah sama kambingnya. Hei kambing-kambingku, kalian kenapa kok nerobos? Hah? Itu gak boleh kalian makan rumputnya atau tanamannya. Nah, bukankah kalian tahu ada tulisannya dilarang masuk? Nah, kalian kenapa masuk? Nah, pengembalanya marah-marah. Harusnya apa ini? Dia berpikir kambing itu gak berilmu, sehingga gak tahu kalau ada larangan itu. Yang salah ya Anda sendiri. Kenapa Anda meletakkan kambing yang enggak berilmu itu di dekat tanah larangan? Ya masuk. Nah, itu perumpamaan orang yang permudah-mudahan dalam menyikapi perkara yang masih samar. Ah, enggak masalah ini. Halal. Tanpa ilmu. Dia bertindak dengan apa yang kebodohannya. Apa yang terjadi? Ternyata haram. Dan orang bodoh itu biasanya milihnya yang salah. Ya, nah. Ada enggak bodoh milihnya benar? Kalau ada orang bodoh milihnya benar, berarti pintar. Pilihan ganda. Pilihan ganda, ya. A, B, C, ya ini. Orang bodoh itu kalau salah pilih, ya kan? Nah, jawabannya kan A, tapi dia mesti pilih B atau C. Paham ya? Ngerti gak maksud saya? Kalau dia pintar milih, berarti gak bodoh. Nah, maksudnya kalau kita ini gak paham alias bodoh, ya, nah, maka jangan apa ini menentukan pilihan atau memutuskan, mesti apa ini salahnya, nah, itu, ya, karoi yara haulal himan yusiku ayyaku afi, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di tanah larangan, ya, sudah pasti hampir tidak, ya, akan masuk. Kenapa? Kambing-kambing itu gak berilmu. Nopos. Begitulah perumpamaan orang yang bodoh dalam menyikapi perkara-perkara yang syubhat. Kalau dia tidak dikendalikan, gak menjauhinya, ya sudah, langsung akan menentukan pilihan dengan kebodohan. Dan jatuhlah dia dengan pilihan yang salah alias haram. Nah, wa mawqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain yang bisa kita ambil. Hadis ini merupakan dalil kaidah saddud dara'id, menutup pintu atau sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan yang haram. Maksudnya, kullu dai'ah tusilu ila muharram yajib an tughlab. Setiap sarana yang menjurus kepada sesuatu yang haram, maka wajib ditutup. Nah, gitu ya. Sarana-sarana yang menjurus pada sesuatu yang haram harus ditutup. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Ya, mohon maaf ya. Ya, tempat karaoke yang di situ disediakan hiburan-hiburan, ya. Nah, ini kalau pihak kepolisian paham, ya. Nah, Pak polisi paham, ya. Tempat karaoke itu tempat hiburan, ya. Nah, saya yang dipakai untuk apa ini? Pengedaran narkotik. Saya yang dipakai untuk minum-minum khamar. Saya yang dipakai untuk apa yang tempat-tempat persinahan. Nah, mengkonsumsi ganja, narkotik itu haram, jelas. Khamr haram, jelas. Zina haram, jelas. Nah, bagaimana dengan sarananya yang menjadi penyebab utama itu semua terjadi? Tutup. Itu namanya apa ini? Satu dari. Menutup segala sarana yang menjurus kepada sesuatu yang haram. Tutup. Nah, ditutup. gitu ya. Apalagi itu mengadakan tempat menampung para PSK atau lokalisasi. Itu tuh kan enggak mungkin lah di situ ada kamar dan rumahnya, ada wanita penghiburnya. Nah, kalau enggak digunakan untuk perbuatan zina, ya enggak mungkin kan? Ada enggak yang cuma duduk-duduk saja di situ? Enggak ya, enggak ada fasilitas. Pasti dipakai untuk apa ini? Berzina. Tutup. Ya, ditutup. Dikarenakan sarana itu jelas untuk perbuatan tadi. Tutup. Namanya saddud dharo'i. Menutup segala sarana yang menjurus kepada perbuatan yang haram. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Anna al-mudara fis salah wal fasad alal qalbi. Kualitas baik dan jeleknya seseorang tergantung kualitas hatinya. Jadi baik dan jeleknya seseorang itu tergantung kualitas keyakinan yang ada dalam hatinya. Kalau kualitas keyakinan yang ada dalam hatinya jelek, maka rusak amalan orang itu. Kalau kualitas keyakinan dalam hatinya bagus, maka insya Allah bagus kualitas amalnya. Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Oleh sebab itu para ulama sangat menekankan untuk memperhatikan urusan hati. Akidahnya dibenarkan dulu, dimantapkan, dikokohkan. Kalau akidahnya mantap, tauhidnya mantap, keyakinannya mantap, itu amalnya semuanya jadi apa ini? Mantap. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Beliau ketika pertama kali berdakwah selama 13 tahun di Makkah, itu memantapkan kualitas keyakinan para sahabat, akidah para sahabat, tata hati mereka. Nah, dikuatkan akidahnya, dikuatkan tauhidnya. Maka ketika di Madinah, syariat-syariat yang terkait dengan anggota badan yang lain diturunkan, para sahabat semuanya siap 100% mengamalkannya tanpa ragu, tanpa bimbang. Kenapa? Keraguan, kebimbangan itu terkait dengan apa yang kualitas keyakinan hatinya. Nah, para sahabat dengan mantap mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, jihad, bisa pilihlah dan lain-lain, mantap semua. Kenapa? Kualitas hatinya mantap. Maka kualitas anggota badannya yang lain untuk mengamalkan syariat ini jadi mantap. Tapi kalau orang itu kualitas hatinya jelek, maka rusak semua. Akidahnya apa? Akidahnya khawarij. Keyakinannya itu keyakinan khawarij. Keyakinan membenci pemerintah. Keyakinan memberontak. Macam-macam. Akhirnya apa ini? Ya, aktivitasnya ya jadi apa ini? Kacau, jadi rusak. Rusak dan merusak. Ya ngebom, ya bunuh diri, ya macam-macam lah. Menghasut, menjatuhkan wibawa pemerintah, lain-lain. Ya semuanya itu karena rusak keyakinannya. Kenapa orang itu pergi ke dukun? Minta-minta kepada orang yang telah mati, kepada keris-keris, pohon-pohon keramat? Jawabannya, hatinya rusak. Keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lemah, sehingga sampai banting setir cari-cari ke yang lain. Nah, ya, itu penting menata hati, memantapkan hati dengan tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita itu mantap akidahnya, mantap keyakinannya, maka semua amal yang lain bagus kualitasnya. Barakfikum. Dia akan meninggalkan semua kesyirikan, dia akan meninggalkan semua kebid'ahan, dia akan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan semua kemaksiatan. Karena hatinya mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini dipakai sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya akal itu ada di hati. Al akal fil qalbi. Akal itu ada di hati. Paham ya? Akal itu ada di hati. Bagaimana dengan otak yang ada di kepala? Jawabannya itu otak itu bukan hati. Otak itu bukan apa ini? Bukan akal. Ya. Tapi terkait dengan akal. Ini kan terkait dengan tempat saja, ya. Jadi hati itu tempatnya akal. Otak terhubung dengan akal yang ada di hati itu. Jadi ini terkait dengan apa ini? Tempat. Jadi akal itu ada di dalam hati. Sementara otak itu terkait dengan akal yang ada dalam hati. Baik. Kalau kita bilang pakai otakmu, nah, benar. Ya. Tapi pakai akalmu, salah. Nah. Isarannya salah, ya. Pakai akalmu. Nah. Juga pakai otakmu. Nah. Terkait dengan apa ini? Tempat. Terkait dengan apa ini? Tempat. Kalau otaknya kongslet, ya secara otomatis akalnya juga kongslet. Nah, paham ya? Jadi gak ada masalah kalau beda tempat antara otak dan akal, tapi saling nyetrum, saling nyambung, ya. Nah. Nah, kayak gambarannya itu instalasi, ya. Nah, untuk akalnya itu ada di meteran gitu ya. Nah, ya. Diceklek, semuanya ceklek. Lampunya ada yang konslet ikut ceklek juga itu. Nah, turun. Ya, jika kalau otaknya rusak, akalnya rusak. Nah, akalnya rusak, otaknya juga ikut rusak. Jadi otak sama akal itu saling berkaitan, tapi tempatnya akal itu ada di hati. Kenapa? Karena dalam hadis ini jelas yang mengatur bagus dan jeleknya anggota tubuh itu ialah hati. Sementara yang bisa melakukan itu ialah akal. Berarti akal itu ada dalam apa ini? Hati. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 ini menguatkan tentang masalah ini. Sahih. Disebut bahwasanya hati itu tempatnya akal untuk berpikir. Afalam yasiru fil ardi? Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yakiluna biha. yang menyebabkan mereka memiliki hati yang bisa dipakai untuk berpikir. Au adanun yasma'una biha, atau telinga yang bisa dipakai untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta bukan matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta ialah hatinya yang ada di dada mereka. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tempatnya akal itu ada di hati. Baik. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ini hadis yang sangat agung dan sangat besar faedahnya, dan sangat banyak faedahnya. Ini para ulama sampai menyebut bahwa hadis ini termasuk hadis sepertiga Islam. Ya. Jadi ajaran Islam itu, nah, diwakili oleh tiga hadis. Hadis yang pertama ialah innamal a'malu binniyat. Ini dianggap mewakili sepertiga ajaran Islam. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini dianggap mewakili sepertiga ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ialah hadis ini, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Nah, sepertiga ditambah sepertiga tambah sepertiga bulat, ya, satu. Nah, bukan berarti kita kalau mau belajar Islam cuma belajar tiga hadis ini saja, enggak. Maksudnya itu kandungannya itu bisa menjangkau tiga, apa namanya itu, sepertiga ajaran Islam. Nah, paham ya? Seperti kalau baca surat Al-Ikhlas, nah, ya, dianggap sama dengan apa ini? Baca satu Al-Quran penuh, ya. Bukan berarti kita bacanya Al-Ikhlas saja, gak usah baca yang lain. Nah, gak usah baca ayat-ayat yang lain, cukup Al-Ikhlas saja. Enggak kayak gitu maksudnya, ya. Maksudnya ialah kandungannya bisa mencakup semua yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir dalam hadis ini, ini ada faedah. Minal waraq, termasuk sifat waraq. Tarkul mubah alladhi yukhsha ayakuna dari'atan ilal muharram. Meninggalkan perkara yang mubah, yang dikhawatirkan menjurus pada perbuatan yang haram. Ini perkara itu mubah, tapi khawatir kalau berlebihan dalam masalah itu masuk dalam perkara yang apa ini? Haram. Ini ditinggalkan. Termasuk sifat muharram. Bukan berarti kita mengharamkan yang mubah, bukan. Tapi sikap apa ini? Kehati-hatian. Seperti terlalu berlebihan dalam bergurau, ya, karena bisa menyebabkan apa ini, berdusta. Maka kita tinggalkan terlalu banyak apa ini, bergurau. Bergurau-nya kadang-kadang saja atau ya biasa-biasa saja. Jangan apa ini, keterlaluan. Karena kalau keterlaluan bisa menjurus kepada perbuatan yang haram. Ya ini apa ini? Berdusta. Sudah habis bahan, akhirnya dia berdusta supaya yang lain ketawa, supaya bisa apa namanya itu ngejek temannya atau apa ya. Nah, termasuk sifat apa ini? Waram. Meninggalkan perkara yang mubah yang jika dilakukan secara berlebihan bisa jatuh dalam perkara yang haram. Tapi adapun pembahasan berikutnya nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat maghrib, ya, kita sampaikan satu hadis lagi yang itu semua terkait dengan zuhud. Kalau yang tadi ini lebih condong kepada apa ini, pembahasan masalah waraknya, ya, ataupun hadis berikutnya insya Allah setelah sholat maghrib nanti akan kita bahas satu hadis lagi yang terkait dengan bab zuhudnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.